Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Surah al-Matan, hifzan. Aghlaqul kutub. Hifz al-Matan, ha. هو هو اللفظ المفيد الكلام sisanya besok. Nah, اللفظ المركب الوضع العربي. طيب المفيد تمام. Ini terakhir yang kita pelajari. حضر زيد عند من الإعراب. Siapa yang memang إعراب إذن بيبس مسي فضل. Tayyib. Mudah kan? Ya. Wa ma'na al-wad'i al-arabi. Yani bil-wad'i al-arabi. Wa ma'na al-wad'i al-arabi. Ma'na al-wad'i al-arabi. Selatakan yang bersifat arabi. Antakuna al-alfadu. Antakuna al-alfadu. التي نتكلم بها فخرج طيب. ومعنى المفيد إن ينتظر kemudian فخرج بالمفيد terlewat katanya. Nah, fakharaja bil mufidi. Ghairul mufidi. Maka kharaja keluar dengan persyaratan al mufid memberi faedah yang sempurna. Yang ghairul mufid yang tidak mufid, yang tidak memberi faedah yang sempurna. Maka itu tidak disebut al kalam. Ka Abdillahi wa Zaidin wa in qama Zaidun. Yeah. In koma Zaidun, jika Zaid berdiri, Kenapa jika saya berdiri? Nah, masih ada pertanyaan kan? Jadi la yahsunu sukutul mutakallim 'alaiha. Tidak bagus diamnya al-mutakallim, pembicara di atas kalimat itu. Ya, masih ditunggu apa? Jika dia berdiri kenapa? Kan begitu. Nah, ini kan syartiyah ya nanti. Baik. Jadi wa Abdullah. Nah, Abdullah. Kenapa Abdullah? Apa informasi tentang Abdullah? Kan begitu. Jadi belum lengkap ini. Jadi tidak disebutkan. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal dengan itu, mimma la fa'idata fih. Mimma dari ya, apa-apa yang la fa'idata fih, tidak ada fa'idah padanya. Tidak ada fa'idah padanya. Jadi belum mufid, sehingga belum disebut kalam. Tamam. Syarat berikutnya yaitu al-wad' al-arabi. Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil-wad'i. Ya'ni bil-wad' al-arabi. Wa ma'na al-wad' al-arabi. Ma'na al-wad' al-arabi. Perletakan yang bersifat arabi. An takuna al-alfadhu allati natakallamu biha. Lafad-lafad yang kita berbicara dengannya. Allatina takallamu biha, yang kita berbicara dengannya. Min al-alfadhi, termasuk lafad-lafad. Allati, yang wada'atha al-arabu. Wada'atha al-arabu, diletakkan oleh ya, bangsa Arab. Lid dalalati untuk penunjukan ala ma'nan minal ma'ani. Ala ma'nan minal ma'ani, ala atas ma'nan, suatu makna minal ma'ani, dari makna-makna yang diinginkan. Jadi itu maksud al-wad' al-arabi. Artinya lafaz-lafaz yang diletakkan oleh orang-orang Arab dalam bahasa mereka, yang mereka letakkan dalam bahasa untuk menunjukkan suatu makna dari mana-mana yang diinginkan, yaitu lafaz-lafaz itu yang digunakan. Nahwu, contoh qoma, misalan qoma, misalan contohnya ya, misalkan qoma. فَإِنَّهُ لَفْضٌ عَرَبِيٌّ, maka sesungguhnya qoma itu lafzun arabiyun, sebuah lafaz ya arabi yang diletakkan oleh orang Arab dalam bahasa mereka. Ja'alathu al-arabu, orang-orang Arab, bangsa Arab, menjadikan lafaz qoma ya, mereka letakkan dalam bahasa mereka, dalan ya, menunjukkan ala makna, satu makna. Untuk menunjukkan suatu makna. Apa makna itu? Wa huwa al-qiyamu fi zamanil madi. Makna yang dimaksud adalah al-qiyamu, yaitu al-qiyamu berdiri fi zamanil madi, di waktu lampau. Jadi orang Arab mengatakan koma, mereka letakkan ya lafaz koma ini untuk menunjukkan makna berdiri di waktu yang lampau. Koma Zaidun, artinya Zaidun telah berdiri. Tamam? Nah, ini maksud al-wad' al-arabi. Wa mithluhu Zaidun, semisal dengan itu Zaid. Zaidun fa innahu, karena sesungguhnya kata Zaid lafzun Arabiyun, termasuk lafaz Arabi. Peletakannya bersifat Arabi. Ja'alathul Arabu, bangsa Arab menjadikannya dalan, menunjukkan ala makna, atas makna, wa huwa yaitu adzat, adzatul lati wudi'a 'alaiha lafdhu Zaid. Adzatul lati wudi'a 'alaiha lafdhu Zaidin. Ya, makna itu adalah zat, sebuah zat, ya zat, allati wudi'a 'alaiha lafdhu Zaid, yang di letakkan atasnya lafaz Zaid. Zat, zat yang dimaksud di sini diri, yakni sebuah diri yang, zat, sebuah diri yang diletakkan atasnya lafaz Zaid. Nah, yakni ada diri yang diberi nama Zaid. Nah, itu dirinya Zaid. Fa idza qulta, maka jika Anda mengatakan qama Zaidun, qama tadi diletakkan oleh orang Arab untuk menunjukkan al-qiyam terjadinya, ya, al-qiyam terjadinya, al-qiyam tindakan berdiri, fi zamanil madi, di waktu yang lampau, berarti telah berdiri, kan begitu. Zaidun, siapa yang telah berdiri? Dirinya siapa? Zatnya siapa? Dirinya, zatnya Zaid. Pelakunya Zaid telah berdiri. Kunta qadista'malta. Apabila Anda mengatakan koma Zaidun, kunta adalah Anda. Kunta adalah Anda. Qad, sungguh, ista'malta, telah menggunakan kalaman, sebuah ucapan Arabian, ya, yang sifatnya bahasa Arab. Istamaltahu, Anda menggunakannya. Kalaman Araban, istamalathul Arabu fi kalamihan. Nah, kunta qad istamalta kalaman arabiyan istamalathul arabu fi kalamiha. Anda telah, sungguh telah menggunakan sebuah kalam, ucapan yang bersifat bahasa Arab, istamalathul arabu, yang telah digunakan oleh orang-orang Arab, bangsa Arab, fi kalamiha, pada ucapan mereka. Jelas? Qama Zaidun, al-i'rab, ayu wahid, yuridu, mu'tih, al-fursa, indama, qadim, arif, qama Zaidun, qama, fi'lun madin, qama fi'lun madin, mabniun 'ala al-fath, la mahalla lahu min al-i'rab. Tayyib, Zaidun, fa'ilun marfu'un bil fi'li, artinya amilnya adalah fi'il yang marfu'nya. Naam, amara fi al-dhamma al-dhahir 'ala akhirih. Tamam. Fa kharaja, maka keluar. Yani keluar dari kategori kalam, tidak termasuk kalam, bil wad'il arabi, dengan persyaratan al wad'il arabi, perletakan yang bersifat arabi, sifat bahasa Arab. Naam, kalamul ajami, keluar darinya kalamul ajam, ucapan bangsa ajam. Bangsa ajam itu non arab, selain arab. Kat Turki wal Barbari wa nahwihima, seperti bangsa Turki, ya, barbar, ya, barbar itu sana, yakni di Afrika sana. Nah, wa nahwihima, wa nahwihima, kat Turki wal Barbari wa nahwihima, dan semisal dengan keduanya. Dari kalangan, ya, dari bahasa orang-orang ajam. Nah, fala yuqalu lahu kalamun indan nuhati. Fala yuqalu lahu kalamun indan nuhati. Maka, la yuqal, tidak dikatakan lahu padanya, pada kalam ajam tersebut. Kalamun tidak disebut sebagai kalam indan nuhati, di sisi ahli nahu. Nah, jadi mereka itu bagaimana komunikasinya? Dengan kalam, ya kan? Dengan ucapan mereka berbicara, bahasanya pakai bahasa barbar, pakai bahasa. Kalau kita bahasa Indonesia, bahasa kita bahasa Indonesia. Tamam? Termasuk kalam apa bukan bahasa Indonesia? Termasuk ucapan? Ucapan, tapi dalam ilmu nahwu indan nuhati tidak disebut sebagai kalam. Nah. Tamam? Yani bukan kalam Arabi. Tayyib. Nah, ini menunjukkan hebatnya bahasa Arab, ya. Ahli nahwu yang dianggap kalam hanya bahasa Arab. Hah? Bahasa kita dan yang lainnya tidak dianggap kalam oleh mereka. Jadinya kita harus belajar ilmu nahwu supaya bisa kalam. Nah, ya, supaya bisa kita bisa mengetahui bagaimana kalam. Nah, yakni kaifa natakallam, bagaimana kita berbicara bil kalamil Arabi. Karena bahasa kita ini belum dianggap apa? Kalam. Tidak bisa di-Irab, ya. Nah, tidak bisa di-Irab bahasa kita. Baik. Dan ini adalah wasilah, faktor untuk bisa mempelajari. Masih ingat hukumnya apa? Belajar ilmu nahwu fardu kifayah. Nah, tetapi bisa jadi fardu ain untuk orang tertentu. Misalkan ingin menerjemahkan, ingin menafsirkan Al-Quran, berarti harus belajar ilmu nahwu dulu. Nah, syaratnya. Kan begitu. Jadi ini wasilah faktor untuk bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Nah. Baik. Jadi jangan harap bisa mendalami Al-Quran dan hadith-hadith Nabi tanpa menguasai ilmu nahwu. Oleh karena itu ulama-ulama kita, ya, itu ahli-ahli nahwu semua. Pakar-pakar nahwu. Mereka menguasai nahwu. Baik. Ya, ini mereka mengerti, mengetahui ilmu nahwu meskipun dalam arti pakar sebagai ahli, dalam arti memang khusus membidangi, ya. Nah, itu masalah itu kan bertingkat-tingkat. Nah, tapi seperti Syekhuna Mukbil Al-Wadi'i, ahli beliau. Nah, majelis-majelisnya, ya, syarat dengan pertanyaan-pertanyaan nahwu, pertanyaan i'rab, ya, syahid, disuruh cari apa yang diinginkan dari satu bait syair, syahid nahwinya di situ apa yang diinginkan. Nah, begitu pula Ibnu Utsaimin, ya, dan a'immah yang lainnya. Nah, dan singkatannya a'immah, imam, imam Islam itu rata-rata ahli nahwu. Baik. Barakallahu fikum. Ini sebagai penyemangat. Nah, misalul kalamil jami'i lil umuril arba'ati. Misalul kalamil jami'i lil umuril arba'ati. Contoh kalam al-jami' yang menghimpun lil umuril arba'ati, empat perkara itu, menghimpun seluruh empat perkara itu, memenuhi seluruh syarat itu. Qauluka, ucapanmu mengatakan yanjahul mujtahidu Seorang mujtahid yang bersungguh-sungguh akan sukses. Akan sukses. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, ista'inu bisabri wassalah. Bisabri wassalati. Ista'inu, tolonglah diri kalian, bantulah diri kalian dengan sabar dan sholat. Kutipan ayat Al-Baqarah ayat 153. Ya, nanti ada yang mengirup dua contoh ini. Fakullu wahidin, fakullu wahidin. Ya, maka setiap, ya, masing-masing dari dua contoh itu, min hadainil mithalain, dari hadainil mithalain, dari dua contoh ini. Nah, fakullu wahidin, maka masing-masing min dari hadaini, hadainil mithalain, dua contoh ini, yusamma, dinamakan kalaman, ya, istilahin nuhati, pada istilah ahli nahu. Ya, pada istilah ahli nahu. Li'annahu jama'al umurul arba'ata. Karena, ya, masing-masing dari dua contoh ini, jama'a, menghimpun, al-umurul arba'ata, empat perkara itu, empat syarat itu, fahuwa, maka, dia adalah lafdun. Nah, al-amrul awal, perkara pertama, syarat pertama, dia berupa lafaz. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya dia adalah sautun, suara, mustamilun, yang mencakup, ala ba'dil hurufil hija'iyyati, atas sebagian huruf-huruf hija'iyyah. Terpenuhi syarat pertama itu lafaz. Dan yang kedua, wa murakkabun. Maka dia ada dalam murakkab. Nah, litarakkubihi. Nah, litarakkubihi. Dikarenakan tersusunnya. Ya. Tersusunnya dia, litarakkubihi, karena tersusunnya dia, min, dari kalimataini, dua kata. Au aksara. Min kalimataini au aksara. Dari dua kata atau lebih. Berarti merokab. Syarat kedua terpenuhi. Wa mufidun. Dan dia mufid. Memberi faedah yang utuh, sempurna. Li'annahu. Karena sungguhnya dia. Afada faedatan tamatan. Menunjukkan faedah yang utuh, yang sempurna. Yahsunus sukutu alaiha. Ya. Bagus. Tepat diamnya mutakallim atasnya. Karena sudah difahami oleh pendengar. Dan syarat perkara yang keempat. Wa maudu'un bil wad'il arabi. Wa maudu'un bil wad'il arabi. Dan dia adalah sesuatu yang diletakkan dengan peletakan yang bersifat bahasa Arab. Li'annahu, karena sesungguhnya dia, mimma sta'malathul arabu fi kalamiha. Mimma sta'malathul arabu fi kalamiha. Karena dia termasuk mimma, minma, termasuk dari yang, apa yang istamalathul arabu, yang digunakan oleh bangsa Arab, fi kalamiha, dalam bahasanya. Jadi, dua contoh ini, yang jahul mujtahidu, ista'inu bisabri wassalah, memenuhi empat syarat tersebut untuk dinamakan kalam, menurut istilah an-nuhati, ahli nahwiyin, menurut istilah nuhati, atau nahwiyin, yaitu, al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil-wad'i. Tamam? بقي الإعراب نخدم الدرس به لكن أخير درس dengan إعراب itu. ينجح المجتهد عندما من يرفع يده Masih bebas ini. Man yansyatu lil i'rab. Siapa yang semangat bagi i'rab? Allah. Abdullah, meskipun batuk ya. Fadhal. Nah. Fadhal. Allah ya'inu. Yanjahu. Tidak apa-apa sambil melihat contoh i'rabnya, tidak apa-apa. Sambil, nah. Fi'lun, yanjahu fi'lun. Mudari'un. Marfu'un, tamam. Coba lihat. Li tajarrudi, sambil diajarkan i'rabnya. Li tajarrudihi. Anin nasibi wal jazimi. Apa maksudnya li tajarrudi? Karena terbebasnya dia dari amil yang menasab dan amil yang menjazam. An-nasib itu amil yang menasab, al-jazim amil yang menjazam. Jadi yang jahu kenapa marfu? Karena tidak ada nasib, yakni amil yang menasab, dan tidak ada jazim, yakni amil yang menjazam. Itu makna litajarrudihi, karena bebasnya dia, terlepasnya dia, anin nasib wal jazimi. Begitu. Tamam. Fi'lun mudari'un marfu'un litajarrudihi anin nasib wal jazimi. Hah? Atau bisa, ini belajar semua. Coba, kalian semua baca. Yanjahu fi'lun. Litajar. Baik, hasbukum. Baik. Kemudian, al-mujtahidu. Nah, ikra'u fa'ilun. Hasbukum. Fa'ilun marfu'un bil fi'li. Apa makna marfu'un bil fi'li? Marfu'un dengan sebab fi'il. Amilnya amil. Amil yang merofaknya adalah fi'il. Karena dia fa'il dari fi'il. Itu maksudnya. Kemudian wa'alamatu. Tamam. I'rab ista'inu bis-sabr was-salah. Kita pelajari sama-sama nanti. الدرس القادم إن شاء الله لأن الوقت انتهى. نعم تفضل جزاكم الله خيرا سبحانه وبحمده أشهد أن لا إله إلا الله.